Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada haqqo jihadih wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, kita lanjutkan lagi seri dakwah ila Allah. The Islamic Shadow Presentation. Insya Allah kita lanjutkan lagi terkait dengan ancaman azab api neraka. Kita akan menukilkan suatu riwayat, ya, panjang riwayatnya ya, dari Anas bin Malik, ya, dari Yazid Ar-Raqqasi, dari Anas bin Malik, ya, berkata, ya, Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya, pada saat yang tiada biasa datang. Ya, kita tahu bahwa Anas bin Malik ini adalah pembantu Rasulullah. Ya. Beliau adalah satu-satunya sahabat Rasulullah yang diperkenankan, ya, keluar masuk rumah Rasulullah, ya, tanpa harus minta izin dulu. Kenapa? Karena memang Anas bin Malik ini adalah membantu rumah tangga Rasulullah, ya, dalam mengurus rumah tangga Rasulullah. Ya, jadi maka Anas bin Malik ini dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Anas bin Malik berkata Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat yang tiada biasa datang, tidak seperti biasanya datang. Ya. Pada saat tidak seperti biasa datang. Dalam keadaan yang wajahnya itu berubah, ya. Jadi dalam keadaan kondisi mukanya itu beda dengan yang seperti biasa datang. Jadi datang dalam situasi waktu yang tidak bisa datang dengan kondisi muka wajahnya yang tidak seperti biasa. Maka kemudian Rasulullah heran dan bertanya, ya, wahai Jibril, mengapa aku melihat kamu berubah mukanya? Maka jawab Jibril, ya Muhammad, ya Rasulullah, aku datang kepadamu pada saat dimana Allah menyuruh supaya dikobarkan, ya, penyalaan api neraka. Ya. Maka tidak layak bagi orang yang mengetahui bahwa neraka itu benar dan siksa kubur itu benar dan siksa Allah itu memang benar, besar, pedih, ya kan? Untuk kemudian dia bersukaria, ya. Bersuka-suka sebelum ia merasa aman daripadanya. Ya. Saya ulang lagi. Ya Rasulullah, ya Muhammad, aku datang kepadamu pada saat di mana Allah menyuruh supaya dikobarkan penyalaan api neraka jahanam. Maka tidak layak bagi manusia, bagi orang yang mengetahui bahwa neraka jahanam itu pasti benar, ya, pasti. Kemudian siksa kubur itu juga benar, ya. Dan siksa Allah itu sangat pedih dan sangat-sangat mengerikan, ya. Kemudian dia di dunia bersukaria, ya, bersenang-senang, ya, tidak layak bagi dia bersukaria, bersenang-senang sebelum ia merasa aman daripadanya, daripada siksa, ancaman siksa api neraka, api siksa kubur itu. Lalu Rasulullah bersabda, ya Jibril, jelaskanlah kepadaku sifat jahanam itu, neraka jahanam itu. Maka jawabnya, ya, ketika Allah menjadikan jahanam, maka dinyalakan selama 1000 tahun. Sehingga merah membara. Kemudian dilanjutkan, dipanaskan lagi selama 1000 tahun sehingga warnanya menjadi memutih. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun sehingga warnanya sampai hitam gelap. Ya. Tidak pernah padam nyalanya dan baranya sampai sekarang. Sampai detik ini, sampai hari ini. Ya. Ketika kita berbicara saat ini. Ya. Tidak, jadi api neraka terus berkobar-kobar menyala-nyala. Ya, tidak pernah padam sampai nanti, ya kan, ya, sampai di hari akhir. Ya. Demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, wahai Muhammad, andekan terbuka sebesar lubang jarum, ya, dari api neraka itu ke dunia, niscaya akan dapat membakar dunia semuanya karena saking panasnya, ya, saking panasnya api neraka itu. Demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, wahai Muhammad, andaikan satu baju ahli neraka itu digantung di antara langit dan bumi, niscaya akan mati penduduk bumi karena saking panasnya, saking panas bara apinya. Jadi saking pancaran panasnya itu ya sampai membinasakan penduduk bumi. Nah, ini karena apa? Ya, seandainya baju api neraka itu digantung di antara langit dan bumi. Demi Allah yang mengutus engkau Muhammad dengan hak, andaikan satu pergelangan dari rantai yang disebut Allah dalam Al-Quran, ya, dan itu sudah kita sampaikan sebelumnya dalam presentasi-presentasi sebelumnya, seandainya satu pergelangan dari rantai yang disebut Allah dalam Al-Quran itu diletakkan di atas bukit, niscaya akan cair bukit itu, ya, meleleh sampai ke bumi yang ketujuh, ya, sampai ke dasar bumi, seperti itu, ya, saking panasnya, ya, rantai itu, ya. Demi Allah yang mengutusmu dengan hak, wahai Muhammad, andekan seorang di ujung barat tersiksa, niscaya akan terbakar orang-orang yang ada di ujung timur karena saking panasnya. Jadi pancaran panasnya api neraka itu, ya, dari ujung barat sampai ujung timur dirasakan. Jahanam itu sangat dalam, ya, dan perhiasannya adalah besi, minumannya adalah air panas dicampur dengan nanah, ya, air panas dengan nanah, ya, panas dan bau sekali, ya, pakaiannya potongan-potongan api. Api neraka itu tidak ada api neraka itu memiliki 7 pintu, ya, tiap-tiap pintu ada bagian tertentu dari orang-orang laki dan perempuan. Maka Rasulullah bertanya, apakah pintu-pintunya bagaikan pintu-pintu rumah-rumah kami? Maka jawab Jibril, tidak. Pintunya selalu terbuka. Setengahnya di bawah dari yang lainnya. Dari pintu ke pintu jarak perjalanan 70 ribu tahun. Ya. Jadi jarak pintu satu ke pintu lainnya itu 70 ribu tahun. Ya. Tiap pintu lebih panas dari lain yang lainnya. 70 kali lipat gandanya. Ya. Maka digiring ke sana musuh-musuh Allah. Ya. Ingat musuh-musuh Allah adalah siapa? Yaitu orang-orang kafir. Ya. Orang-orang musyrik. Orang-orang munafik. Ya. Orang-orang komunis ateis. Ya. Yang dia itu berpaling dari Allah. Tidak mau mengenal Allah. Tidak mau menyembah Allah. Tidak mau taat tunduk patuh kepada Allah. Ya. Mereka mengabaikan Allah. Melupakan Allah. Ya. Di dunia ini karena sibuk. Ya. Memuja, menyembah Tuhan yang lain. Karena sibuk memuja Tuhan. Ya. Mengejar duniawi ini. Yaitu mengejar. Yaitu sibuk dengan mengikuti hawa nafsunya. Jadi hawa nafsunya sebagai Tuhan dia. Jadi artinya apa? Dia menuhankan dirinya sendiri, ya, mengikuti hawa nafsunya. Jadi dia bertuhan kepada hawa nafsunya. Jadi ini, jadi musuh-musuh Allah adalah mereka yang kafir, ya, ya, kepada Allah, ya, yang musyrik, yang munafik, yang munafik. Ini adalah musuh Allah juga. Kenapa? Karena dia sejatinya dalam hatinya itu adalah membenci Allah, membenci Rasul-Rasulnya, membenci apa yang diturunkan oleh Allah, ayat-ayat Allah. Itu dia benci. Nah, ini bahaya sekali, ya. Apalagi orang-orang ateis, orang-orang komunis yang tidak mengenal Allah, tidak mau sujud tunduk patuh kepada Allah. Ya, itu. Ini musuh-musuh Allah juga. Ya. Sehingga bila telah sampai ke pintunya, ya, musuh-musuh Allah ini semuanya disambut oleh malaikat-malaikat Jabaniyah dengan rantai dan belenggu. Maka rantai itu dimasukkan ke dalam mulut mereka sehingga tembus sampai ke pantatnya. Jadi rantai itu dimasukkan ke dalam mulutnya, ya, dengan kasar, ya, hingga tembus ke pantatnya dan diikat tangan kirinya ke lehernya, sedang tangan kanannya dimasukkan dalam dada dan tembus ke bahunya. Jadi luar biasa, ikatan yang luar biasa. Dan tiap manusia digandeng dengan setannya, ya. Setannya itu adalah tentara iblis, ya, yang dulu ketika di dunia itu dia adalah setan, ini adalah berusaha terus memperdaya manusia, ya. Menyesatkan manusia, ya. Menipu manusia, ya. Memberikan bujuk rayu, memberikan angan-angan kosong kepada manusia supaya apa? Supaya manusia itu lalai kepada Allah, supaya manusia tidak tunduk patuh kepada Allah, supaya manusia itu sibuk, ya, mengikuti hawa nafsunya, mengejar kehidupan duniawi ini. Bersenang-senang, sukaria, bersenang-senang, bersukaria, bergembira, tertawa-tawa, ha ha hi ha hi. Ha ha hi ha hi. Jadi hidupnya suka dan suka, senang dan senang, nikmat dan nikmat, itu ya. Itu adalah tipu daya syaitan sehingga dia lalai kepada Allah, ya, tidak mau sujud sujud tunduk patuh kepada Allah, tidak sungguh-sungguh ya berbakti kepada Allah, mengabdikan hidupnya untuk Allah. Nah, ini adalah karena apa? Karena tipu daya syaitan. Maka lalu diseret, tersungkur mukanya. Jadi mukanya tersungkur, jadi dia berjalan dengan mukanya, kakinya di atas. Sampai dipukul oleh para malaikat dengan pukul besi. Ya. Jadi pukulan besi yang luar biasa, besarnya, ya, rasnya. Tiap mereka ingin keluar. Ya. Karena sangat risau, ya, sangat menderita, maka ditanamkan ke dalamnya. Ya. Ya. Maka Rasulullah kemudian bertanya, siapakah penduduk masing-masing pintu itu, wahai Jibril? Maka jawab Jibril, pintunya yang terbawah, pintu yang terbawah itu untuk orang-orang munafik. Ya, ingat, munafik adalah penghuni neraka asfalu minanar, ya, penghuni kerak neraka, ya, paling pedih. Kenapa munafik ini, orang-orang munafik ini pedih sekali? Karena dia ya mengaku Muslim, ya, mengaku Muslim, ya, berislam, berKTP Islam, tapi ya hidup dan kehidupannya itu bukan untuk Allah. Hidup dan kehidupannya untuk siapa? Untuk dirinya sendiri, untuk hawa nafsunya, ya, untuk duniawi ini, untuk jabatannya, karirnya, kedudukannya. Ya. Orang munafik yang hatinya itu orientasinya duniawi. Ya. Ya. Orang munafik dia membenci Allah, membenci Rasulullah, membenci Islam. Membenci Allah itu artinya apa? Membenci ayat-ayat Allah, membenci Al-Quranul Karim. Ya. Perintah-perintah Allah dia benci. Ya. Dia musuh Allah, ya, dia membenci Rasulullah. Membenci Rasulullah itu artinya apa? Artinya dia membenci apa-apa yang diperintahkan Rasulullah. Ya. Dia membenci apa-apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Ya. Jalan hidup yang dicontohkan oleh Rasulullah dia benci. Dia lebih suka jalan hidup yang lain. Yaitu apa? Jalan hidup mengikuti hawa nafsunya. Ya. Mengikuti hawa nafsu, mengikuti jalan hidup orang kafir. Orang-orang yang di luar Islam. Nah ini berbahaya sekali. Ya. Berbahaya sekali. Kalau kita sampai menjadi orang yang munafik, ya. Walaupun secara lahiriah Muslim, ya kan, sholat, kemudian memakai sarung, memakai baju koko, berpeci, tapi hatinya itu, ya, adalah membenci Islam. Ya. Dia tidak suka, ya, kalau Islam itu tegak di muka bumi. Aturan Islam tegak di muka bumi, aturan Allah, ya, tegak di muka bumi. Itu dia tidak suka. Nah inilah berbahaya sekali kalau kita sampai seperti itu, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang munafik secara ya, sejatinya ya, secara hakiki ya, jangan sampai ya. Dan nanti Allah di akhirat akan Allah ungkapkan semua hati kita, isi hati kita, keyakinan kita di dalam dada kita, apa yang kita sukai, apa yang kita benci, itu semuanya Allah akan ungkapkan di akhirat nanti ya. Dan maka menyesallah kita kalau kita menjadi orang yang munafik ya. Sangat menyesal, berkeluh kesah, menyesal, merintih, ya kan, menyesal, berputus asa, menyesal, tapi tetap tidak berguna nanti di akhirat. Nah, mumpung kita masih hidup di dunia, ya, jangan sampai kita masuk dalam tipu daya setan menjadi orang yang munafik. Ya. Nah, kita kembali kepada Islam, belajar lagi Islam, ya, belajar Allah, tentang Allah, mengenal Allah, belajar tentang Al-Quran Karim, kita pelajarin lagi ayat Al-Quran, ya. Kita lupakan duniawi, ya, ya, ilmu-ilmu duniawi kita kesampingkan dulu, ya. Kita fokus kepada Allah, kepada akhirat. Kita pelajari sunnah-sunnah Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah, Islam, kita pelajari. Ya. Karena itulah yang insya Allah nanti akan bisa menyelamatkan kita di akhirat. Ya. Kembali ke hadis tadi ya, ke hadis Rasulullah. Rasulullah bertanya, siapakah penduduk masing-masing pintu? Maka pintu yang terbawah itu adalah untuk orang-orang munafik. Dan orang-orang yang kafir, ya, setelah diturunkan hidayah mukjizat Nabi Isa, ya, serta keluarga Firaun, ya, ya, sedang namanya adalah Al-Hawiyah, ya. Jadi Al-Hawiyah, ya, pintu paling bawah, ya, itu adalah untuk orang munafik. Ya. Kemudian orang-orang yang diturunkan hidangan mujizat oleh Nabi Isa, kepada Nabi Isa, ya. Jadi kita tahu di dalam Al-Quran, ya, di dalam Injil itu juga sudah disebutkan. Jadi Allah menurunkan hidangan dari langit, ya, dari surga, ya kan, kepada para pengikut Isa, ya, Al-Hawariyun, ya, para murid-murid Isa, pengikut Isa Al-Hawariyun. Kenapa? Karena mereka meminta hidangan dari langit sebagai perpisahan kepada Isa alaihissalam yang akan diangkat Allah ke langit. Yang Allah, yang Isa alaihissalam, ya, itu akan diangkat ke langit. Nah, sebelum diangkat ke langit, mereka minta jamuan, ya, makanan hidangan dari langit. Ya. Kemudian minta kepada Isa, dan Isa kemudian berdoa kepada Allah untuk menurunkan hidangan dari langit. Ya. Maka mereka makan, minum, ya, kan, hidangan dari langit yang sangat nikmat, gitu, sebagai tanda kebesaran Allah, ya, mujizat Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Tapi setelah itu mereka, ya, sebagian, ya, orang-orang yang menikmati hidangan itu ingkar, ya, ingkar kepada Allah, ya, kan, murtad, ya, kan, mereka, ya, berpaling ke belakang, dan bahkan mereka menjadikan Isa sebagai Tuhan, ya, sebagai tandingan, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan maka Allah, ya, menjadikan mereka orang-orang yang menyalahi, ya, ajaran Isa. Ajaran Isa adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Jadi Isa adalah manusia biasa, bukan Tuhan. Nah, ini jadi ini adalah bagi mereka, ya, bagi orang yang menikmati hidangan dari langit itu dan kemudian dia berpaling ke belakang, ya. Artinya dia kemudian murtad dari ajaran Islam, dari ajaran la ilaha illallah, karena apa yang diajarkan oleh Isa adalah Islam, yaitu la ilaha illallah, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Nah, maka kalau mereka kemudian diazab Allah di dalam neraka yang paling bawah, ya. Kenapa? Karena mereka ini kafir, ya. Orang-orang kafir, ya. Kenapa? Karena mereka menuhankan Yesus Tuhan anak, gitu kan. Nah, ini adalah kafir mereka, ya. Padahal Allah tidak memiliki anak, ya. Allah Maha Suci, ya. Jadi orang-orang kafir setelah diturunkan hidayah mujizat Nabi Isa, ya, Nabi Isa alaihissalam, ya. Dan keluarga Fir'aun, ya. Ya. Fir'aun dan kaumnya, ya. Fir'aun dan para pembesarnya, gitu, ya. Kenapa? Karena Fir'aun ini, ya, itu sangat keterlaluan kekafirannya. Bahkan dia memaksa penduduknya, ya, rakyatnya untuk menyembah dia, menyembah Fir'aun dia, ya, menyembah Fir'aun. Jadi ana rabbul ma'la, jadi aku adalah Tuhan kamu yang paling tinggi, maka sembahlah aku, ya. Jangan sembah yang lainnya. Jadi itu Fir'aun, ya, ya, dia memaksa orang lain, ya, dengan kekerasan, dengan keji, ya, supaya menyembah dirinya. Padahal tanda-tanda kebenaran mujizat sudah disampaikan Allah, ya, melalui Nabi Musa alaihissalam, ya, kan, dengan tongkatnya, kemudian dengan tangannya yang bersinar dan sebagainya. Itu adalah bukti bahwa kebenaran itu dari Allah, ya. Dan Musa tidak bisa melakukan itu, ya, karena Musa manusia biasa, tidak bisa membuat sinar tangannya bersinar terang, tidak bisa, ya. Tidak bisa membuat menjadikan tongkatnya menjadi ular atau membelah lautan, ya. Itu semuanya adalah Allah yang memiliki kekuasaan. Tapi Fir'aun tetap, ya, tetap sombong, menolak kebenaran, ya, menolak ayat-ayat Al-Qur'an, menolak ayat-ayat Allah itu, ya, dan tetap dia musyrik, ya. Dia tetap dia kafir, ya. Maka dia ditempatkan di paling bawah, pintu paling bawah, ya. Kemudian pintu kedua, tempat orang-orang musyrikin bernama Jahim, ya. Orang-orang mesutukan Allah. Jadi dia memuja Allah, ya, Allah di langit, ya, tapi juga dia memuja tuhan-tuhan yang lain, ya. Ya, Tuhan anak, ya, Yesus, ya. Tuhan berhala-berhala, ya, kan. Jadi dia memiliki banyak tuhan, ya, beberapa tuhan. Nah, itu, ya. Dan Allah tidak mau disekutukan, ya. Ya. Maka ini adalah mereka orang-orang musyrik ini masuk pintu kedua bernama Jahim. Ya. Pintu ketiga itu tempat orang-orang Sobiyin bernama Sakor, ya. Sakor, ya, neraka Sakor, ya. Sobiyin ini adalah orang-orang yang melanggar, ya, melanggar perintah Allah, ya. Ya, dia ingkar, mereka ingkar, ya, ingkar kepada Allah, maka mereka masuk ke dalam Sakor ini. Ini adalah orang-orang di masa lalu, ya, di zaman dulu, ya, Sobiyin, ya. Dan bisa juga orang-orang sekarang yang karakteristiknya, perilakunya seperti orang-orang Sobiyin ini yang ingkar kepada Allah, ya. Dan mereka mendustakan perintah-perintah Allah, ya. Pintu keempat, tempat iblis dan pengikutnya. Jadi iblis, tentaranya, pengikutnya, ya, separa setan, dan dari kaum Majusi, ya, yang bernama Lada. Ya. Jadi orang-orang Majusi adalah orang-orang yang menyembah api. Ya. Nah, ingat bahwa iblis itu ya diciptakan dari api, ya. Maka orang-orang yang menyembah api, maka itu mereka dimasukkan dalam neraka. Jadi yang disembah sama yang penyembah itu dimasukkan. Nah, iblis ini adalah dan para setan pengikutnya tentaranya itu masuk dalam pintu keempat, ya. Lado, namanya Lado, ya. Dan kaum Majusi, ya, Majusi ini adalah pengikut Zoroaster, ya, yang menyembah api suci, api abadi, ya, gitu, ya. Jadi semua orang yang menyembah api, ya, yang memuja api, ya, itu masuk dalam pintu keempat ini. Kemudian pintu kelima adalah orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi, ya, pintunya bernama Hutomah, ya, nerakan Hutomah. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dia membuat kitab suci, ya, tersendiri, ya, di luar daripada Taurat yang asli. Jadi membuat Talmud itu kitab suci mereka yang sebenarnya itu adalah karangan dari para tokoh-tokoh pendeta mereka dulu. Ya. Kemudian Talmud ini dijadikan sebagai kitab suci dan mereka kemudian dari kitab Talmud ini yang jelas itu adalah buatan manusia, karangan manusia, itu kemudian mereka membuat tipu daya dunia. Ya. Dalam protokolat Zionis, ya, Zionis Yahudi, itu disebutkan bagaimana mereka, ya, ambisi mereka menguasai dunia. Dengan menghancurkan, ya, manusia, umat manusia lain di luar Yahudi. Ya. Mereka menguasai media massa. Mereka menerapkan sistem perbankan ribawi, ya, bunga bank, ya. Mereka menguasai ekonomi, media massa, ya. Mereka menyusun organisasi-organisasi rahasia untuk melakukan lobby-lobby politik, ya, lobby-lobby pemerintahan, ya. Mereka memiliki dana yang besar, ya. Kemudian mereka ingin menghancurkan dunia, merusak dunia, ya. Supaya apa? Supaya orang Yahudi, kaum Yahudi itu bisa menguasai umat yang lain, umat itu kaum yang lain. Nah, jadi sampai sekarang, ya, lobby Yahudi ini itu luar biasa, ya, menguasai dulu, ya, banyak menguasai pemerintahan di Amerika Serikat, ya, menguasai Eropa, menguasai banyak sekali pemerintahan dengan media massa, dengan kekuasaan, dengan dana yang besar. Gitu. Ya. Jadi mereka termasuk juga salah satu tipu daya, ya, salah satu daripada tipu daya orang Yahudi ini, Zionis Yahudi ini adalah menyibukkan manusia, ya, dengan berbagai macam kegiatan olahraga, ya, olahraga dengan adanya olimpiade, ya. Supaya manusia itu sibuk dengan urusan duniawi untuk berprestasi, ya. Supaya mereka lupa kepada akhirat, lupa kepada Allah, sehingga mereka kalau lupa kepada Allah, kepada akhirat, ya, maka mereka bisa dijajah, mereka bisa diatur oleh kelompok Yahudi ini, ya, kelompok Zionis Yahudi. Dan banyak sekali, ya, orang yang sudah masuk dalam tipu daya Zionis Yahudi ini, termasuk juga menyebarkan paham nasionalisme, paham materialisme, ya, dengan doktrin-doktrin ilmu ekonomi, ya, konsep Darwin, ya, konsep ilmu Darwin, ya, Darwinisme, kemudian hedonisme, ya, kemudian sekularisme. Materialisme itu semua, ya, adalah didesain oleh para tokoh-tokoh Yahudi dulu untuk apa? Untuk menghancurkan umat manusia, untuk menguasai manusia. Ya, gitu. Nah, ini sampai sekarang masih banyak, ya, terutama kaum Muslim yang belum sadar tentang ini. Ya. Kemudian pintu keempat, ya, tempat, ya. Jadi maaf, Yahudi ini dia tetap, ya, bersikukuh, ya, mengikuti agama Yahudi, ya, dan dia menolak mengikuti seruan Rasulullah Muhammad SAW. Padahal mereka tahu bahwa Muhammad itu adalah nabi dan rasul terakhir. Mereka sudah tahu tanda-tandanya, sudah jelas. Di dalam Taurat itu, ya, Rasulullah Muhammad SAW itu tanda-tandanya, perilakunya, karakternya itu sudah sangat jelas sekali. Ya. Tapi begitu tahu bahwa Muhammad itu dari keturunan Ismail, ya, bukan dari Ishak, ya, ya, bukan dari kaum Yahudi, maka mereka menolaknya, ya. Maka Allah azab mereka, orang-orang Yahudi ini, ya. Dalam pintu yang kelima, ya, Hutomah. Kemudian pintu keenam, tempat orang-orang Nasoro, Kristen, ya. Orang-orang Kristen, Nasrani, ya, Katolik, Protestan, ya. bernama Sa'ir. Kenapa? Karena mereka menuhankan Yesus, ya. Karena mereka yakin dengan ajaran Trinitas, Sang Juru Selamat, Sang Penebus Dosa. Yesus Sang Juru Selamat, Sang Penebus Dosa. Jadi mereka memuja Yesus, ya. Memuja Anak Tuhan, ya, Anak Tuhan, ya. Yesus diturunkan dari langit oleh Tuhan Bapa ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia, menebus dosa-dosa manusia untuk menjadi Sang Juru Selamat. Dan kemudian Sang Yesus mengorbankan dirinya di tiang salib, ya, penderitaan, ya, di tiang siksaan untuk menebus dosa manusia, untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, ini adalah konsep dasar daripada ajaran Nasrani, ya, Kristen Protestan, ya. Dan sampai sekarang masih disebarluaskan, ya, ajaran yang sesat ini disebarluaskan. Ya, maka mereka ini adalah, ya, pintu masuk ke pintu neraka yang keenam, ya. Padahal sudah jelas, ya, Al-Qur'anul Karim itu menolak, ya, semua argumentasi, semua keyakinan orang-orang Nasrani ini, ya. Bahkan Rasulullah sendiri pernah, ya, berdebat dengan pendeta Nasrani dari Yaman, gitu. Bahkan sampai mereka Rasulullah sampai, karena mereka ngeyel, ya, keras kepala, kan, sampai Rasulullah itu, ya, menantang mereka untuk melakukan apa? Sumpah, ya. Ya, sumpah bersama, ya, bersama membawa keluarganya, siapa yang berdusta itu supaya diazab oleh Allah. Tapi kemudian orang-orang penduduk apa, pendeta, pemuka pendeta Nasrani dari Yaman ini, kemudian mereka tidak berani, takut, gitu kan. Akhirnya ya itu, ya. Ya. Mereka bersikukuh bahwa Isa itu adalah anak Tuhan, anak Tuhan, ya. Bahwa Isa itu adalah Sang Juru Selamat, ya, yang akan menyelamatkan manusia seluruhnya. Nah, ini, ya. Dan Isa tidak apa, diangkat oleh Tuhan ke langit itu sebagai tanda bahwa Tuhan Bapa mencintai Tuhan anaknya, gitu kan, gitu. Ini adalah konsep dasar keyakinan yang salah, ya, yang hanya mengikuti zon persangkaan, ya, tidak ada dasarnya, ya, tidak ada dasarnya. Dan itu, ya, parahnya lagi tetap diyakini oleh banyak manusia, ya, sampai sekarang, ya. Ini inilah yang, dan Allah mengancam mereka masuk ke dalam pintu keenam. Ya. Kemudian Jibril diam, ya, segan kepada Rasulullah. Ya, jadi setelah menyampaikan pintu pertama untuk ini, pintu kedua, pintu ketujuh untuk ini, pintu keenam, kelima, keempat, ya kan? Ya kan? Pintu pertama paling bawah, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ya, untuk masing-masing itu, kemudian Jibril diam, ya, segan kepada Rasulullah, sampai Rasulullah kemudian bertanya, ya, wahai Jibril, mengapa tidak kau terangkan penduduk pintu ketujuh? Nah, ini, ya. Maka Jibril, ya, menjawab, di dalamnya orang-orang yang berdosa besar dari umatmu yang sampai mati mereka belum sempat minta ampun kepada Allah, belum sempat bertobat kepada Allah, ya. Maka itulah umatmu, ya. Umatmu yang mereka mengaku Islam, ya, bersyahadat, tapi mereka itu berdosa besar, ya, melakukan banyak kemaksiatan, durhaka kepada Allah, ya. Tapi mereka ketika mati belum sampai minta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan belum bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, ya, memperbaiki diri, ya. Itulah mereka adalah penduduk pintu ketujuh dari neraka. Maka seketika itu, ya, begitu Rasulullah mendengar itu langsung Rasulullah jatuh pingsan, ya. Ya, jatuh pingsan, ya. Rasulullah langsung jatuh pingsan, tidak sadarkan diri, kenapa? Saking shock, ya, mendengar berita itu, ya. Ketika mendengar keterangan itu, ya, sehingga kemudian Jibril meletakkan kepala Rasulullah di pangkuannya, dipanggil Jibril, sehingga sampai Rasulullah sadar kembali. Dan ketika sudah sadar, Rasulullah bersabda, ya Jibril, sungguh besar kegundahanku, kerisauanku, dan sangat sedih hatiku. Apakah ada seorang dari umatku yang akan masuk ke dalam neraka? Ya, apakah umatku juga akan masuk ke dalam neraka? Maka jawabnya Jibril, ya, yaitu orang-orang yang berdosa besar, yang mereka itu durhaka kepada Allah, ya, banyak melakukan maksiat, ya, berani menantang perintah Allah, dan mereka belum sempat istighfar, belum sempat berubah, sempat bertaubat. Kenapa? Karena iblis setan itu selalu merayu manusia ini ya, kaum muslimin ini untuk menunda-nunda tobatnya, istighfarnya. Ya, ntar aja. Waktu masih lama, ya kan? Waktu masih lama. Kamu kan masih sehat, masih kuat, ya kan? Kamu sehat, kamu hebat, sehat. Masih lama, ntar aja. Kalau sudah tua, kalau kamu sudah agak sakit-sakitan, kamu sudah lemah, baru kemudian kamu istighfar dan minta ampun kepada Allah. Baru kamu sudah berdoa. Jadi selalu dirayu oleh iblis untuk menunda-nunda, ya, taubatnya, ya, menunda-nunda, minta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh untuk berubah. Ya, sehingga sampai kemudian kematian datang mendadak, ya, karena semua kematian itu mendadak, ya, mendadak, ya. Ketika orang sakit pun itu ntar aja, ntar kamu kan memiliki jaminan kesehatan, kamu kan memiliki dokter yang hebat, yang bagus, kamu punya sarana-prasarana kesehatan yang hebat. Ya udah nanti aja, istighfarnya minta ampun kepada Allah, taubatnya itu nanti saja. Ya, gitu, ya. Kemudian ya, Nabi Rasulullah menangis, ya, Jibril juga menangis, kemudian Rasulullah masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk sembahyang sholat, ya, dan kemudian kembali lagi dan tidak berbicara kepada para sahabat, ya, dan bila sembahyang selalu menangis dan minta kepada Allah, ya, dan pada hari yang ketiga baru datang Abu Bakar ke rumah Rasulullah mengucapkan assalamualaikum ya ahlal bait, ya, assalamualaikum, apakah dapat bertemu dengan Rasulullah, ya, maka ada yang menjawabnya, ya, ya, sehingga maka tidak ada yang menjawabnya. Jadi Rasulullah sendiri tidak menjawab salam dari Abu Bakar. Ya. Sehingga ia menepi untuk menangis. Ya. Jadi Abu Bakar kemudian menepi menangis. Ya. Kenapa? Ada situasi tertentu. Ya. Selama 3 hari Rasulullah kok cuma diam gitu. Cuma keluar kalau sholat aja, setelah itu balik lagi ke rumah. Gitu kan. Tidak berbicara dengan para sahabat itu. Ada apa gitu? Jadi sampai para sahabat itu heran dan Abu Bakar memberanikan diri untuk ya datang ke rumah Rasulullah untuk menanyakan ada apa gitu, tapi ternyata tidak dijawab, ya, sehingga kemudian Abu Bakar menangis, ya. Kemudian datang Umar bin Khattab dan berkata assalamualaikum ya ahlal bait, ya, apakah dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika tidak mendapat jawaban maka ia pun menepi dan menangis. Kemudian datang Salman al Farisi radhiyallahu anhu dan berdiri di muka pintu mengucapkan assalamualaikum ya ahlal bait warahmah, ya, apakah dapat bertemu dengan junjunganku Rasulullah Muhammad SAW? Ya. Ya. Assalamualaikum ya ahla baiti rahmah. Ya. Apakah dapat bertemu dengan junjunganku Rasulullah Muhammad SAW? Dan ketika tidak mendapat jawaban, ia pun menangis sehingga jatuh dan bangun sehingga sampai, ya. Kemudian dia datang ke rumah Fatimah, ya. Fatimah radhiyallahu anha, ya. Putri daripada Rasulullah, dan kemudian di pintunya, pintu rumah Fatimah, Salman Al-Farisi mengucapkan assalamualaikum wahai putri Rasulullah, ya. Dan ketika itu suaminya Ali bin Abi Thalib itu tidak ada di rumah, ya. Lalu bertanya, "Hai putri Rasulullah, sungguhnya Rasulullah telah beberapa hari ini tidak keluar kecuali untuk sholat saja dan tidak berkata-kata kepada orang yang tidak mengizinkan orang-orang bertemu kepadanya. Maka segeralah wahai Fatimah memakai baju yang panjang, ya. Ya. Kemudian pergi sehingga sampai di pintu Rasulullah dan memberi salam sambil berkata, ya, saya Fatimah ya Rasulullah, ya. Kemudian sedangkan Rasulullah bersujud sambil menangis. Maka kemudian mengangkat kepalanya dan bertanya, mengapakah kesayangku, ya? Bukakan pintu untuknya. Maka masuklah Fatimah. Dan ketika melihat Rasulullah menangis, ya, ia melihat Rasulullah pucat wajahnya, sebab mukanya, karena banyak menangis dan sangat sedih. Maka ia bertanya, ya Rasulullah, apakah yang menimpa dirimu? Maka jawab Rasulullah, Jibril telah datang kepadaku dan menerangkan sifat-sifat neraka. Ya. Sifat-sifat neraka jahanam, lalu menerangkan bahwa bagian yang teratas dari neraka jahanam itu adalah untuk umatku. Yang mereka, umatku ini, banyak melakukan dosa, ya, bermaksiat, menentang perintah Allah. Ya. Maka menyebabkan aku menangis dan berduka cita. Ya Rasulullah, bagaimana cara masuknya? Ya, Fatimah bertanya. Maka Rasulullah menjawab, digiring oleh malaikat ke neraka, ya, tanpa dihitamkan muka, juga tidak biru mata mereka dan tidak ditutup mulut mereka dan tidak digandengkan dengan setan, bahkan tidak dibelenggu atau dirantai. Kemudian ditanya pula, lalu bagaimana cara malaikat menuntut mereka? Maka jawab Rasulullah, adapun kaum laki-laki ditarik jenggotnya, sedangkan yang wanita ditarik rambutnya. Maka berapa banyak dari orang-orang tua dari umatku yang mengeluh ketika diseret ke neraka. Ya. Alangkah tua dan lemahku, demikian pula yang muda, wahai kemudaanku dan bagus rupaku ternyata tidak bisa membantu. Begitu juga wanita mengeluh, wahai alangkah maluku, ya. Ya, kecantikanku, ya kan, tidak banyak bermanfaat, ya. Alangkah maluku sehingga dibawa oleh malaikat Malik. Ya, malaikat Malik adalah penjaga neraka. Dan ketika telah dilihat oleh malaikat Malik, lalu ditanya, siapakah mereka itu? Maka tidak pernah saya dapatkan orang yang akan tersisa seperti orang-orang ini. Muka mereka tidak hitam, matanya tidak biru, mulutnya tidak tertutup, juga tidak diikat bersama setan. Dan juga tidak dibelenggu atau dirantai leher mereka. Maka jawab malaikat yang mengiringnya, ya, demikianlah kami diperintahkan membawa orang-orang ini kepadamu sedemikian rupa. Lalu malaikat Malik bertanya, siapakah kamu wahai orang-orang yang celaka? Ya, dalam lain riwayat, ketika mereka dikirim oleh malaikat selalu memanggil ya Muhammad, wahai Rasulullah. Ya. Tetapi setelah melihat malaikat Malik, mereka lupa nama Muhammad. Kenapa? Karena demikian hebatnya muka Malik yang sangat mengerikan. Ya. Muka malaikat Malik itu sangat tidak menyenangkan. Ya, tidak menyenangkan. Ya. Kenapa? Memang dia penjaga neraka. Lalu ditanya, siapakah kamu ini? Jawab mereka, kami adalah umat yang diturunkan Al-Quran. Dan kami telah puasa bulan Ramadan. Maka malaikat Malik berkata, Al-Quran tidak diturunkan kecuali kepada umat Muhammad SAW. Maka ketika itu mereka menjerit, kami umat Muhammad. Maka Malik bertanya, tidakkah telah ada larangan dalam Al-Quran dari maksiat terhadap Allah? Dan ketika telah berada di tepi jahanam dan diserahkan kepada malaikat Jabaniyah, mereka berkata, Wahai malaikat Malik, izinkanlah saya menangis. Maka diizinkan. Lalu mereka menangis sampai habis air mata. Ya. Sampai habis air mata mereka. Saking pedihnya lamanya mereka menangis. Kemudian menangis sampai keluar darahnya. Ya. Darahnya keluar. Ya. Air matanya habis sampai darahnya keluar dari matanya. Ya. Sehingga malaikat Malik berkata, alangkah baiknya kamu menangis seperti ini, andaikan dulu ya di dunia ini, ya dulu di dunia kamu menangis seperti ini, karena takut kepada Allah. Ya. Niscaya kamu tidak akan tersentuh api neraka pada hari ini. Ya. Lalu malaikat Malik berkata kepada Jabaniyah, malaikat Jabaniyah, lemparkanlah mereka dalam neraka, dan bila telah dilempar mereka serentak, mereka menjerit, La ilaha illallah. Maka serutlah api neraka. Maka Malik berkata, hai api sambarlah mereka. Jawab api, bagaimana akan menyambar mereka? Padahal mereka mengucapkan La ilaha illallah. Maka Malik berkata, ambillah mereka. Ya. Jawab api, neraka, bagaimana akan dapat mengambil mereka sedang mereka membaca La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka Malik berkata, demikianlah perintah Allah, Rabbul Arsy, ya, Tuhan Arsy. Maka ditangkaplah mereka oleh api, ada yang sampai di tapak kakinya, ada yang sampai ke lututnya, artinya disiksa sampai ke tapak kakinya, ada yang sampai disiksa sampai lututnya, ada yang sampai ke tengah badannya, ada yang sampai lehernya. Ya. Maka bila telah sampai ke mukanya, Malik berkata, jangan membakar muka mereka, karena mereka telah sujud kepada Allah, telah lama sujud kepada Allah, juga jangan membakar hati mereka, karena mereka telah haus pada bulan Ramadan. Maka tinggal dalam neraka sekian lamanya, ya. Sekian lamanya di dalam neraka, disiksa, ya, bisa bertahun-tahun, bisa beribu-ribu tahun di dalam neraka. Sambil menyebut, Ya Arhamar Rahimin, Ya Hanan, Ya Manan, gitu. Ya, maksudnya menyebut kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila telah selesai hukuman mereka di neraka, bisa beribu-ribu tahun, ya, bisa juga berjuta-juta tahun, ya. Maka Allah memanggil Jibril dan menanyakan, wahai Jibril, bagaimanakah keadaan orang-orang yang maksiat dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Jibril menjawab, ya Allah, engkau lebih mengetahui keadaannya. Lalu diperintahkan, pergilah kau, lihatlah keadaan mereka. Maka pergilah Jibril kepada Malik yang sedang duduk di atas mimbar, ya, di tengah jahanam. Dan ketika Malik melihat Jibril, segera bangun, hormat dan berkata, wahai Jibril, mengapa kamu datang ke sini? Maka jawabnya, bagaimana keadaan rombongan yang maksiat dari umat Muhammad? Maka jawab Malik, sungguh ngeri keadaan mereka dan sempit tempat mereka. Dan mereka telah terbakar badan mereka, daging mereka, kecuali muka dan hati mereka masih berkilau dengan iman. Maka Jibril berkata, bukalah tutup mereka supaya saya bisa melihat mereka. Maka Malik menyuruh Jabaniyah, malaikat Jabaniyah membuka tutup neraka, dan ketika mereka melihat Jibril, mereka mengerti bahwa ini bukan malaikat bagian menyiksa. Lalu mereka bertanya, siapakah hamba yang sangat bagus rupanya ini? Maka Malik berjawab, ini adalah Jibril yang biasa membawa, menyampaikan wahyu kepada Muhammad SAW. Maka serentak menjerit, wahai Jibril, sampaikan salam kami kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan beritakan bahwa maksiat kamilah yang memisahkan kami dengannya, dan beritakanlah kepadanya keadaan kami. Maka kembalilah Jibril kepada Allah, lalu ditanya, bagaimana kamu melihat umat Muhammad yang di dalam neraka itu? Maka jawabnya, ya Allah, alangkah jelek keadaan mereka dan sempit tempat mereka. Lalu ditanya, apakah mereka minta apa-apa kepadamu? Ya, mereka meminta disampaikan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan diberitakan kepadanya keadaan mereka. Maka Allah menyuruh Jibril menyampaikan semua pesanan para penghuni neraka itu kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang waktu itu tinggal di dalam khaimah, istana besar ya, dari permata putih yang mempunyai 4.000 pintu. Tiap pintu dan daun pintunya dari emas ya. Kemudian Jibril berkata, wahai Rasulullah, ya wahai Muhammad, saya datang padamu dari rombongan penghuni neraka yang durhaka dari umatmu, yang masih tersiksa di dalam neraka sekarang. Mereka menyampaikan salam kepadamu dan mengeluh bahwa keadaan mereka sangat jelek dan sangat sempit tempat di depan mereka. Maka pergilah Rasulullah ke bawah arsy Allah dan bersujud memuji kepada Allah dengan pujian yang tidak pernah diucapkan oleh seorang makhluk pun, sehingga Allah kemudian menyuruh Rasulullah, angkatlah kepalamu, mintalah niscaya akan diberi, ajukan syafaatmu pasti akan diterima. Maka Rasulullah berkata, ya Allah, orang-orang yang durhaka dari umatku telah mereka menjalani hukuman sekian lama di neraka, dan mereka kondisinya sangat payah ya. Mereka telah menerima hukumanmu dan balasanmu ya. Maka terimalah syafaatku. Maka Allah berfirman, aku terima syafaatmu terhadap mereka, maka berilah ke dalam neraka dan keluarkanlah daripadanya orang-orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah ya. Maka pergilah Rasulullah ke neraka, dan ketika dilihat oleh malaikat-malaik, segera ia bangkit hormat. Lalu ditanya malaikat, hai Malik, bagaimana keadaan umatku yang durhaka yang di atas, yang di dalam neraka itu? Maka jawabnya, alangkah jelek keadaan mereka, sempit tempat mereka. Lalu diperintahkan dibukakan pintu dan diangkat tutupnya. Maka apabila orang-orang mereka melihat Rasulullah salam, mereka serentak menjerit ya, ya Rasulullah, ya Muhammad ya, siksa api neraka telah membakar kulit kami. Maka dikeluarkanlah semuanya dari api neraka karena syafaat Rasulullah atas izin Allah ya. Mereka dikeluarkan dari neraka dalam seperti arang ya, terbakar hangus seperti arang hitam, terbakar hangus. Lalu dibawa mereka ke sungai di muka pintu surga yang bernama Nahrul Hayawan ya. Dan di sanalah mereka mandi, kemudian keluar sebagai orang muda yang gagah elok ya. Sedang wajah mereka bagaikan bulan. Kemudian dia tertulis di atas dahi mereka adalah Al-Jahannamiyun, atau orang-orang penghuni jahanam yang telah dibebaskan Allah dari neraka. Kemudian mereka masuk dalam surga. Maka apabila orang-orang ya, kafir, orang-orang musyrik ya, orang-orang munafik, orang-orang ateis, orang-orang komunis ya, orang-orang ahli neraka itu melihat kaum muslimin telah dilepaskan dari neraka, sudah dibebaskan, maka mereka berkata, aduh, sekiranya kami dahulu Islam, kami dahulu masuk Islam, kami dulu menjadi pengikut Islam ya, masuk Islam, tentu kami dapat keluar dari neraka. Demikianlah sebagaimana firman Allah, rubama yawadul ladina kafaru law kanu muslimin, yaitu sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 2, rubama yawadul ladina kafaru law kanu muslimin. Jadi orang kafir itu di neraka itu ya, menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang yang muslim, yaitu bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bersembah sujudnya kepada Allah, dan yakin bahwa Muhammad adalah nabi dan rasulnya. Allah akbar, Allah akbar. Demikian insyaallah kita akhiri, kita lanjutkan dalam presentasi berikutnya. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.